Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, silakan bersama-sama hafalannya ya dari awal. Ya, biar mutkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalam. Dengan hafalan ya. Ya. Pelan aja bersama-sama. Wal fi'lu ya. Coba. Wal fi'lu yu'rafu bil khafdi bi qad wasin wasaufa wa ta'id ta'nitsis sakinah. Pelan aja ya terus. Wal harfu ma la yasluhu ma'a dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya. Al-ismu huwa tafhiru awakhiril kalimi. Lafzan aw aqsamuhu arba'atun rabbun wa nasbun wa haqdun wa jazmun. Ya. Wal asma'i min dhalika rabbu wa nasbu wa haqdu wa la jazma fiha. Wal af'ali min dhalika rabbu wa nasbu wa jazmu wa la haqdu fiha. Ya. Babu ma'rifati alamatil ihram lirruhi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu. Ngeri suaranya sih. Kelas firlan selesai. Ad-dhammatu fatakunu alamatan lirruhi fi arba'ati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i mu'annatsi salimi والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأبوك وحموك وحموك مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. وللنجم خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل به نفس ولم يتصل بأخره شيء. إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. يا. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأبوك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية الفجر. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: بالاسم المفرد المنصرف وجمع التكليم المنصرف وجمع المؤنث السالم. Ya, ada yang bisa membaca dari awal sampai akhir lancar? Gak ada yang salah? Lumayan ya, tambah mutin enggak kira-kira hafalannya? Setiap hari diulang. Yang lamanya kan tambah mantap biasanya ya. Yang akhir-akhirnya saja masih mungkin kurang lancar. Ya terus, nanti berhentinya sampai akhir fasal ini. Ya, setelah itu untuk istirahat, baru menghafal lagi dari awal lagi, secara lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin telah kita ambil pembahasan tentang penyebutan tanda dari tanda-tanda apa? Khafad, ya. Telah disebutkan bahwasanya khafad memiliki tiga tanda. Masih ingat apa saja tiga tanda itu? Yang pertama, kasrah. Ini adalah tanda apa? Bagi khafad, kasrah, tanda asal. Kemudian, setelah itu apa? Alia. Kemudian, al-fathah. Kemarin telah disebutkan, dijelaskan bahwasanya kasrah menjadi tanda bagi khafad di berapa tempat? Yang pertama pada isim mufrad munsharif, yang kedua pada jamak taksir munsharif, yang ketiga pada jamak muannats salim. Disebutkan di situ tempat kasrah yang pertama adalah pada isim mufrad munsharif. Ya, isim mufrad munsharif sudah, isim mufrad sudah maklum ya, sudah maklum maknanya apa? Yaitu yang menunjukkan kepada tanda yang satu, yang muannats atau muzakkar. Al-munsharif, yang dimaksud dengan al-munsharif apa? Tanwin ataupun kasrah dengan jar dengan kasrah. Mengapa di sini al-musannif menambahkan keterangan isim mufrad yang munsharif, ditambahkan munsharif? Kenapa tidak cukup sampai isim mufrad saja? Kenapa? Karena isim mufrad ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif, ada pun yang dijarkan dengan kasrah hanyalah yang munsharif saja. Ya. Kemudian juga yang kedua, jamak taksir. Demikian pula jamak taksir, ada yang munsharif, ada yang bisa menerima tanwin, bisa dikasrah ketika majrur, ada pula yang ghairu munsharif. Jamak taksir yang ketika majrur itu dengan kasrah hanyalah yang munsharif. Ya, kemudian kenapa pada jamak muannats salim tidak dikasih keterangan tambahan supaya munsharif? Karena semua jamak muannats salim adalah apa? Munsharif. Nah, itu. Siapa yang mau menantangkan contoh isim mufrad yang munsharif yang majrur dengan kasrah, yang dijarkan dengan kasrah? Silakan contohkan. Enggak apa-apa, berulang-ulang contohnya juga. Nah, salam ta'ala Khalidin. Saya mengucapkan salam kepada Khalid. Khalidin. Khalidin. Ini contoh isim yang majrur. Kenapa dijarkan? Amilnya apa? Ala, huruf jar. Ya, Khalidin majrur, isi yang dijarkan. Kenapa? Karena kemasukan amil yang majarkan ala. Tanda jarnya apa? Kasrah di situ. Ya, apa akhir ala akhiri. Kalau kita ganti salam tu ala Musa. Saya mengucapkan salam kepada Musa. Sama Musa juga majrur. Kenapa? Karena amilnya ala. Terus tanda jarnya apa pada Musa? Ya. Kasrah muqaddar ala al alif. Ya. Apa yang menghalangi munculnya kasrah? At-ta'adzur. Kenapa? Karena Musa termasuk isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang akhirnya alif lazimah. Ya. Kalau kita ganti Musa dengan al-qadi, salamtu ala al-qadi. Bagaimana arabnya qadi? Majrur juga dengan ala. Tanda jarnya apa di sini? Kasrah muqaddarah pula. Yang menghalangi munculnya kasrah di sini apa? Al-thiqal, berat. Ya, kenapa? Karena dia termasuk isim mankus. Apa itu isim mankus? Ya, akhirnya apa? Ya, lazimah. Iya. Kalau kita ganti lagi, ya, dengan salam tu'ala walidi. Iya, walidi. Saya mau ucap salam kepada bapak saya. Walidi, iramnya bagaimana? Isim majrur pula dengan alat. Tanda jarnya apa di sini? Kasrah. Kasrahnya apa? Muqaddarah. Yang menghalangi munculnya kasrah apa? Ya. Al-munasabah, penyesuaian dengan ya mutakallim, ya gitu. Ini pelajaran yang telah lewat, diterapkan kayak gitu tuh. Ya, diterapkan. Kemudian contohkan jamak taksir yang majrur. Atau kalau kita contohkan yang ininya juga ya, yang mabni juga enggak apa-apa. Ya, salam tu ala alaika misalkan. Saya mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana i'rabnya, Kak? Kaf dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli gitu ya. Jarin. Nah, jarin apa maksudnya? Terus jar. Jadi kalau isim-isim mabni itu apa? Irobnya mahalli, nanti akan datang menyebutannya isim-isim yang mabni itu apa saja. Ya. Kemudian contohkan jamak apa? Taksir yang majrur, ya. Silakan ganti yang membuat contoh siapa? Jamak taksir yang majrur dimasuki huruf jar atau karena mudhaf ilaih majrurnya. Ya. Al-rajulu al-auladi. Ya, ar-rajulu laki-laki seorang laki-laki seperti anak-anak lo bisa. Iya. Ya, ar-rajulu satu. Iya. Apa maksudnya ini? Masa satu orang mirip beberapa anak? Contohnya agak lucu dikit. Masa ar-rajulu kal-auladi? Satu orang laki-laki seperti wajahnya misalkan anak-anak itu yang banyak. Karena jarang temui ya. Kalau Muhammadun ka Zaidin, Muhammad mirip Zaid ya mungkin. Ah, contoh yang lain yang lebih bagus. Apa? Contoh apa tadi, Saiful? Marartu birrijali ya, mudah aja. Marartu birrijali. Saya melewati ar-rijali, kaum laki-laki. I'rabnya bagaimana? Ar-rijali ismun majrurun. Kenapa? Amilnya apa? Bilba. Bi ini menunjukkan amilnya. Isim yang dijarikan dengan ba. Itu. Alamatu jari. Tanda jarinya apa? Kasrah dhiru al-akhiri. Kalau kita ganti ar-rijali dengan apa yang kemarin? Bi. Bil. Yang di situ ditakdirkan. Ya, kasrahnya bil. Yang kemarin sudah kita lewatkan. Ya, bi sukaro misalkan. Fanasahtuhum, kemudian saya nasihati mereka. Ya. Aja lewat aja nonton enggak. Lewat ittaqillah. Ya. Hadza haram. Ya. Bagaimana ya Rabbnya? Marartu bi as-sukara, as-sukara ismun. Ya, majrur wa alamatu jarri apa? Al-kasra al-muqaddaru ala akhirih atau kalau mau ala alif boleh. Apa yang menghalangi munculnya kasrah? At-ta'adzur. Kenapa? Karena as-sukara termasuk isim maksur. Ingat, isim maksur adalah isim yang akhirnya alif lazimah. Semua harokat didaktirkan dhammah ataupun fathah ataupun kasrah. Kenapa? Karena yang namanya alif tidak bisa menerima selamanya harokat. Yang menerima itu adalah hamzah. Ya, hamzah wasal atau hamzah qat'. Kalau hamzah qat' seperti ahmadu, hamzah qat'i. Hamzah wasal alhamdu, alhamdu hamzah wasal ini. Kemudian contohkan apa tadi yang terakhir? Muannatsi salim, jamak muannatsi salim yang majrur. Gampang apa? Hah? Apa? Marartu bil muslimati, sebagai contoh ya. Iya. Bil banati, bisanya itu ya, yang penting paham dulu gitu ya. Mufradatnya adanya itu ya. Al muslimati ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasra zahirun ala akhiri. Mudah kan? Ya. Kalau sudah difahami maka kita masuk ke penyebutan tanda khafad berikutnya, yaitu apa? Al ya. Tanda khafad yang kedua setelah kasra adalah ya. Kita baca di sini, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Adapun ya, ya maka ya menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Mawadhi' itu jamak taksir dari mawdi'un. Mawdi'un tempat. Jamaknya mawadhi'u. Musananya apa? Mawdi'ani gitu ya. Fil asma'il khamsah, tempat yang pertama pada isim-isim yang lima. Alhamdulillah sekarang sudah enggak asing lagi apa itu isim-isim yang lima. Apa itu isim-isim yang lima ini maksud? Abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadhumal. Alhamdulillah sekarang sudah paham asma'il khamsah. Iya. Berapa bulan kemarin belum paham asma'il khamsah. Iya, sekarang sudah paham. Itu nikmat. Dapat ilmu berarti. Iya. Kemudian kedua, wafit tasniyah pada isim musanna. Ini pun antum sudah paham apa makna musanna? Isim yang menunjukkan dua muzakkar atau muannas dengan tambahan alif dan nun ataupun ya dan nun. Masya Allah. wal jama', yang ketiga pada jama', yang dimaksud dengan jama' di sini apa? Mudzakkar salim. Bukan jama' muannats salim. Kalau muannats salim i'rabi dengan harakat sudah lewat. Al muslimatu, al muslimati. Ini maksud dengan jama' adalah jama' mudzakkar salim. Jadi jama' kalau dimutlakkan penyebutannya al jama' itu mudzakkar salim. Ya. Jama' apa mudzakkar salim itu apa? Isim yang menunjukkan lebih dari dua atau menunjukkan tiga atau lebih dengan tambahan waw dan nun dan ya dan nun, itu mudahnya saja seperti itu. Jadi asmaul khamsah mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika dimasuki amai amil yang mengejarkan maka dia majrur dan tanda jarnya apa? Ya. Contoh isim ataupun asmaul khamsah yang majrur seperti marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin, masuk semua kan? Saya melewati abika. Abika, i'rabnya bagaimana abika? Abika ismun majrur, isim yang dijarkan oleh ba. Ingat, ba itu amil yang mengejarkan. Wa alamatu jari, tanda jarinya apa di situ? Abika alya niabatan. Perlu enggak dikasih niabatan? Perlu, kenapa? Karena ia bukan tanda asal dari khafat atau dari jar. Ya niabatan anil kasr li'annahu min asmil khamsah, termasuk asmil khamsah. Dan seterusnya marutu bi dzi ilmin bi dzi malin wa khika. Pokoknya isim-isim yang lima ketika majrur mesti tanda jarnya dengan apa? Iya, sebagai ganti dari kasrah. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Nah, contohkan. Ya, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. Ucapan siapa itu? Ya, ucapan Allah itu. Falamma raja'a, ya Allah kisahkan, Allah kisahkan. Ya, falamma raja'u ila abihim, tatkala mereka, siapa? Mereka ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kembali kepada bapak mereka. Qalu ya abana muni'a minnal kail, wahai bapak kami, kami terhalang untuk mendapatkan jatah. Iya. Kecuali dengan syarat membawa siapa? Saudaranya Yusuf ini gitu. Mana syajir di situ? Ila abihim. Abihim majrur. Kenapa? Apa amilnya abihim? Kenapa dia maju ila? Tanda jarinya apa? Iya. Sebagai ganti dari apa? Karena dia abi termasuk isim-isim yang lima. Contoh yang lain? Masih ada? Sana syuddu adudaka bi akhika. Kisahnya siapa ini? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Sana syuddu adudaka bi akhika. Ya, kami akan dukung kawai Nabi siapa? Musa dengan akhika saudaramu Harun. Wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikum, dan akan kami jadikan untukmu sultan, hujjah, kekuatan sehingga mereka Fir'aun bersama tentaranya tidak bisa sampai untuk mengganggumu. Di sini mana? Sana syuddu adudaka bi akhika, bi akhika. Akhika ini contoh isim yang majrur. Iya. Kenapa majrur? Masukkan amil yang mengajarkan, Mbak. Tanda jarnya apa? Ya. Kenapa? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Masih ada lagi? Akhik tadi. Selain akhik ada enggak? Enggak ada ya. Dalam Al-Qur'an yang hami ya. Masih ada? Ada kalau cari sih mungkin ya. Ya. Nah, itu paham insyaallah ya. Ya, ini semakin kesini semakin mudah kan? Iya. Kemudian contoh isim mutsanna yang mahfud atau majrur. Marartu bi rajulaini. Rajulun mutsannanya apa? Rajulani. Ketika majrur maka diganti alif dengan iya. Marartu bi rajulaini, saya melewati dua orang laki-laki, atau bimra'ataini, dua orang wanita. Iya. Bagaimana ya Rabnya? Bi rajulaini, rajulaini ismun majrur bi bilba gitu. Dijarkan oleh ba. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarinya apa? Al yaniya batan anil kasra li'annahu minal li'annahu musannan. Ya, boleh musanna atau musannan. Ya. Biasanya musanna kalau waqaf ya, diwaqafkan musanna. Kalau disambung ya musannan boleh. Musanna. Paham ya? wa marartu bi imrataini, ya sama idromnya. Imrataini isim majrur dengan ba, wa alamatu jari apa? Sama liya juga sebagai ganti dari kasrah karena dia musan musan. Ada contoh dalam ayat Al-Qur'an? Apa? Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ya. Dan Allah jadikan di antara dua laut ini hajiza, pemisah, dinding pemisah. Bainal bahraini. Al-bahraini itu majrur. Kenapa mudhaf ilaih dia? Mudhaf ilaih masih ingat hukumnya masih apa? Majrur. Tanda jarnya apa di situ? Al-ya. Ya. Bahraini itu jamak dari bahrun, satu lautan. Bahraini dua lautan. Ada yang asin, ada yang tawar ya. Insyaallah tidak terlalu sulit. Kemudian tempat yang ketiga pada jamak mudzakkar salim, marartu bil muslimin. Iya. Apalagi? Wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, gabunganlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa alhiqni bis solihin wa ja'alni minal mursalin. Ya. Mas banyak sekali contoh-contohnya. Bagaimana i'rabnya tadi? Marartu bil muslimin. Al-muslimin ismun majrur bil ba wa alamatu jari al ya niyabatan anil kasra li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kalau mau antum tambahkan i'rabnya nunnya, nun pada musanna atau jam'ul mudzakkar salim, tinggal katakan nun iwadun 'anit tanwin fi mufradi. Nun yang ada pada musanna rajulani, rajulaini, atau nun yang ada pada jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina, itu adalah ganti dari tanwin yang ada pada mufradnya. Pada mufradnya kan ada tanwinnya ya. Muslimuna muslimun. Ketika dijamakan diganti dengan nun gitu ya. Muslimaini dari muslimun ya. Enggak terlalu sulit ini kan? Ya, jadi khafad atau jar memiliki berapa tanda? Ya, tiga tanda. Yang pertama sudah kita ambil kemarin yaitu apa? Kasrah, dan yang kedua ini barusan kita selesaikan yaitu apa? Ya, ya menjadi tanda bagi khafad di berapa tempat? Tiga, pada isim-isim yang lima, mutsanna dan jamak. Kalau antum faham kemudian ditambah lagi dengan hafalan tambah kuat pemahamannya insyaallah. Iya. Tambah lagi PR. Wah, tambah sen lagi itu. Ya, perlu enggak kasih PR? Perlu ya? Ya. Cari, silakan dicari contoh isim mufrad satu-satu aja lah sudah. Kalau bisa ada i'rabnya. Ya. Iya, satu aja i'rabnya. Ya, contohkan isim mufrad yang majrur, contohkan apa yang kedua? Setelah isim mufrad jamak, jamak taksir yang majrur, contohkan muannats tsir yang majrur. Kemudian contohkan ya, isim mutsanna yang majrur atau asmaul khamsah satu saja, asmaul khamsah yang majrur, isim mutsanna yang majrur, jamak taksir yang majrur. Kalau bisa i'rab semua. Kalau enggak mau, kalau misalkan capek udah i'rab itunya aja, isim yang menjadi pembahasan kita saja, isim mufradnya. Ya, isim mufradnya, jamak taksirnya, muannats salimnya seperti bil marartu bil muslimina al muslimina, ismun majrur bil ba, itunya aja enggak apa-apa. Bisa kan? Ya, nanti insyaallah diingatkan ya. Nah, pertemuan berikutnya jangan sampai kalau saya lupa malah antum bersyukur alhamdulillah lupa. Ini bukan ciri santri yang semangat. Ya. Apalagi mendoakan lupa, ini berbahaya ini. Ya, cukup ya. Ya, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.